السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نشر في خلقه آيات عظمته وأفاض على عباده آلائه ونعمته. أحمده سبحانه أكرم عباده المؤمنين برحمته ومحبته ووعدهم برضوانه وجنته وتوعد الكافرين بالعذاب والنيران ونقمته. وأحمده سبحانه وتعالى وأشكره شكرا عظيما يليق بجلاله وعظمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرجو بها نيل رحمته وجنته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى رسالته وبلغ أمانته ونصح لأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحابته. أما بعد، معاشر المسلمين جمعة رحمني ورحمكم الله. Pembicaraan saya pada Jumat kali ini adalah tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kecintaan kepada dunia, bukan pula kecintaan pada harta, bukan kecintaan kepada anak dan istri, bukan kecintaan kepada hal-hal yang makruh, bukan kecintaan kepada perkara yang diharamkan, tapi dia adalah kecintaan kepada Allah Rabbul Alamin yang menciptakan langit dan bumi, yang merupakan kunci keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lambang penghambaan, ciri keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunakum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain daripada Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mereka cinta kepada Allah. Adapun orang-orang yang beriman, kecintaan mereka yang terbesar adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan beliau juga bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha fillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang cinta karena Allah dan benci karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanan. Itu adalah ciri ubudiyah, ciri penghambaan. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'dul li'abidihi huma qutbani." Dan peribadatan kepada Ar-Rahman adalah puncak kecintaan kepadanya, disertai dengan penghinaan diri terhadap orang yang beribadah itu. Itulah dua kutub ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sudah sepantasnya seorang muslim dan muslimah membangun segala kecintaannya di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengetahui bahwa kecintaan apapun yang ada di dunia ini, kepada siapapun dia cinta, kalau tidak dibangun kecintaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada hari kiamat tidak akan membawa kebaikan dan tidak akan menghasilkan keberuntungan untuk pemiliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin." Orang-orang yang saling mencintai pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, sebagian dari mereka adalah musuh terhadap sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Allah kabarkan di dalam ayat yang agung ini bahwa siapapun yang saling mencintai, apakah kecintaan antara ayah dan anaknya, antara suami dan istrinya, antara seorang dengan kawannya, kecintaan apapun, pada hari kiamat akan berubah menjadi permusuhan. Berubah menjadi permusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Cinta yang dibangun di atas ketakwaan. Cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan kecintaan di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pokok perkara yang hendaknya diingat. Dia cinta kepada manusia, mengikuti jalannya, tidak di atas petunjuk. Itu akan menjadi penyesalan baginya pada hari kiamat. Allah mengingatkan, "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula." Hari tatkala seorang yang zalim menggigit kedua tangannya, dia menggigit kedua tangannya pada hari kiamat, menunjukkan penyesalan yang sangat mendalam. Sebagaimana seorang yang tertimpa musibah yang sangat besar di dunia ini, kadang dia gigit jarinya, penyesalan, kadang tanpa dia sadari. Dan orang ini bukan hanya menggigit jari, dia menggigit kedua tangannya karena penyesalannya. Kedua tangannya masuk ke dalam mulutnya. Besarnya penyesalan pada hari tersebut. Ia berkata, "Wahai andai kata aku mengambil jalan mengikuti Ar-Rasul. Wahai andai kata aku, wahai betapa celakanya aku. Andai kata aku di dunia tidak menjadikan si fulan sebagai kawanku, sebagai orang yang aku cintai. Sungguh si fulan ini telah menyesatkanku dari jalan yang lurus." Perhatikan bagaimana penyesalan pada hari tersebut terhadap siapa yang dia kawani, siapa yang dia kasihi, karena kecintaan tersebut tidak dibangun di atas kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam, wa qala innama attakhadtumul awthana mawaddata bainakum fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'di wa yal'anu ba'dukum ba'da. Sesungguhnya kalian menjadikan berhala-berhala ini sebagai kecintaan antara kalian di kehidupan dunia, tapi pada hari kiamat sebagian dari kalian akan kafir terhadap sebagian yang lainnya, dan sebagian dari kalian akan melaknat sebagian yang lainnya. Inilah kecintaan-kecintaan yang tidak dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya dipahami bahwa dari pokok keimanan seorang hamba adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki tanda-tanda, ciri-ciri diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Di antara ayat-ayat yang menerangkannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalau memang benar kalian itu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Pasti Allah akan mencintai kalian. Dan pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Di dalam ayat ini dijelaskan ciri kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal yang menyebabkan seorang hamba dicintai oleh Allah adalah dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dari ciri keimanan seorang hamba. Ketaatan kepada Rasul sama halnya dengan ketaatan kepada Allah. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu hendaknya seorang hamba di kehidupan dunia ini memurnikan ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menaati beliau pada segala perintahnya, meninggalkan segala yang beliau larang, membenarkan segala berita yang beliau beritakan, serta tidak beribadah kepada Allah kecuali di atas tuntunan dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang hamba melakukan hal ini, maka dia pasti dicintai oleh Allah. Dan di dalam ayat disebutkan pengampunan untuknya, dan Allah menegaskan bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang lain menjelaskan ciri orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan satu kaum ya Allah cinta kepada kaum ini, dan mereka juga cinta kepada Allah. Perhatikan sifat orang-orang yang beriman, cinta kepada Allah, dan Allah cinta kepada mereka. Dan Allah sebutkan untuk mereka empat sifat di dalam ayat. Yang pertama, adillatin alal mu'minin. Mereka lembut terhadap orang-orang yang beriman. Senang kepada orang-orang yang beriman dan mencintai orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, keras terhadap orang-orang kafir. Keras terhadap orang-orang kafir. Iya. Dan inilah ciri para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Muhammad adalah Rasul Allah, dan para sahabat yang bersamanya adalah orang-orang yang keras terhadap orang kafir, dan mereka sangat rahmat antara sesama mereka. Antara sesama mereka. Ini adalah ciri dari orang-orang yang beriman. Kemudian ciri yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Mereka berjihad di jalan Allah dengan segala bentuk jihad. Dengan lisannya, dengan tangannya, dengan badannya, dengan hartanya, dengan jiwanya. Dia berjihad kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar jihad. Kemudian yang keempat, wala yakhafuna lawmata laim. Dan mereka tidak takut terhadap cercaan orang-orang yang mencerca. Sebab yang dia cari adalah kecintaan kepada Allah. Yang dia cari adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ridha manusia. Bukan kecintaan manusia. Tapi yang dia cari adalah kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah sifat orang-orang yang beriman. Ya. Disebutkan di dalam ayat yang agung ini di surah Al-Ma'idah. Kemudian ayat yang lain menjelaskan bagaimana sifat orang-orang yang beriman di dalam hal kecintaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah, apabila ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian dapatkan, perdagangan yang kalian khawatir kerugiannya, dan tempat-tempat tinggal yang kalian cintai, yang kalian ridhai. Katakanlah, kalau 8 hal ini lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah. Tunggulah hingga Allah mendatangkan perkaranya. Ini ancaman. Tunggu bagi siapa yang menyelisihi dalam hal cinta, ia lebih mencintai 8 hal tersebut di atas kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, dan kecintaan pada jihad fi sabilillah, maka pasti Allah akan mendatangkan azabnya. Apakah itu disegerakan di dunia maupun pasti tidak akan dia dapatkan kelak di kemudian hari. Karena itu orang-orang yang beriman lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya di atas segala apapun. Di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ini ada pada dirinya, dia pasti akan mendapatkan manisnya keimanan. Kalau 3 perkara ini ada pada dirinya, dia pasti akan mendapatkan manisnya keimanan. Apa 3 perkara tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama, yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaiki mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai melebihi keduanya. Jadi kalau ditanya siapa yang dia cintai, maka pasti akan dia sebut yang paling dia cintai adalah Allah dan Rasulnya. Apabila dia dihadapkan kepada kehidupan dunianya, apabila dia dihadapkan untuk memilih antara Allah dan Rasulnya dan sanak keluarganya, apabila dia dihadapkan antara memilih Allah dan Rasulnya dengan kedudukan dan jabatannya, pasti dia akan memilih dan mendahulukan Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah sifat orang yang beriman, dan dengan hal tersebut dia akan mendapatkan nikmatnya keimanan itu. Kemudian yang kedua, wa yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta kepada seseorang, tidaklah dia cinta kepada orang tersebut kecuali karena Allah. Kecuali karena Allah. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdafa fin nar. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Dia tidak dekati kekafiran, dia tidak dekati kemaksiatan karena dia takut kepada Allah sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Maka apabila tiga sifat ini ada pada diri seorang hamba, dengannya pasti dia akan mendapatkan lezatnya keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang memupuk kecintaan kepadanya, sebagai hamba-hambanya yang kecintaan kepada Allah dan Rasulnya selalu berada di dalam hatinya, yang dengan hal ini kita semua akan mendapatkan keberuntungan kelak di kemudian hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد معاشر المسلمين جمع جمعة رحمني ورحمكم الله kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah suatu kalimat yang hanya menghiasi lisan saya. Dan bukan suatu angan-angan, suatu harapan yang seorang sekadar mengharapkannya. Tapi harus ada amalan yang membenarkannya. Harus ada kejujuran yang membenarkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku cinta kepada Allah, maka seorang yang cinta kepada Allah, dia rela melakukan segala yang diperintah oleh siapa yang dia cintai, dan rela meninggalkan apa saja yang dilarang oleh siapa yang dia cintai. Itulah hakikat dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hati ini hendaknya selalu kita ikat dengan kecintaan kepada Allah. Iya. Berbuat baik kepada istri, anak-anak dan keluarga itu adalah hal yang dicintai oleh Allah. Maka dia lakukan hal tersebut bukan sekadar cinta kepada anak, istri, dan keluarga. Tapi dia lakukan hal tersebut karena itu adalah perintah Allah. Dan dia cinta untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dia melaksanakan kegiatannya sebagai kepala rumah tangga mencari nafkah. Betul dari kehidupan dunia. Dan seorang kadang suka untuk mendapatkannya. Tapi hendaknya dia tak ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kafa bil mar'i ithman ay yudhayya ma yaqut. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia menelantarkan siapa yang nafkahnya dia tanggung. Karena itu kewajiban kepala rumah tangga adalah menyiapkan nafkah bagi anggota rumah tangganya. Dan kalau dia lakukan hal tersebut karena cinta kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, itulah sifat seorang hamba. Bukan dia lakukan karena semata kehidupan dunia saja. Dan di hari-hari ini kita melihat banyak keadaan yang berubah di tengah manusia. Kalau dikatakan kepada seorang, hendaknya kamu sholat tepat waktu, maka dia lebih cinta untuk mengikuti syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya. Lebih cinta dia duduk di rumahnya daripada ia menyambut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kata cinta di dalam dirinya harus diberi tanda tanya besar. Apa benar dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak? Iya. Karena itu di akhir khutbah ini ingin saya sebutkan suatu sebab atau 10 sebab dari sebab-sebab yang apabila dilakukan oleh seorang hamba itu akan mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 sebab ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Sebab yang pertama yang mendatangkan kecintaan kepada Allah dan mengharuskan dia cinta kepada Allah, pasti akan menimbulkan kecintaan kepada Allah. Yang pertama adalah dia membaca Al-Quran dengan tadabbur, dan memahami makna-maknanya. Iya. Dan memahami makna-maknanya serta memahami apa yang Allah inginkan di dalam Al-Qur'an itu. Sebagaimana seorang kalau dia menerima sebuah surat, iya, dan dia diharuskan untuk menghafalnya dan meneramkannya, maka dia betul-betul menghafalkannya, memperhatikannya, dan memahami apa maksud dari penulis surat tersebut. Kemudian yang kedua, dari hal yang mendatangkan kecintaan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajiban. Ya, hal-hal yang wajib setelah itu dia iringi dengan melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Karena ini pasti akan mendatangkan, menyebabkan seorang hamba itu sampai ke derajat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dari sebab yang mendatangkan kecintaan kepada Allah adalah terus-menerus berzikir kepada Allah pada segala keadaan. Zikir dengan lisan, dengan hati, beramal di dalam amalan dan di dalam setiap keadaan. Iya. Dan seorang di dalam cinta ini, dengan zikir ini dia memperoleh kecintaan kepada Allah berjenjang-jenjang kedudukannya, tergantung pemahaman dia terhadap zikir dan tergantung bagaimana keterkaitan hatinya dengan zikir yang dia baca. Kemudian yang keempat, dari hal yang mendatangkan kecintaan kepada Allah adalah seorang lebih mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah di atas apa yang dicintai oleh dirinya. Iya. Dan ini akan lebih tampak keagungan perkara ini apabila dia dihadapkan dengan sesuatu yang dia berselera melakukannya, suatu kemaksiatan yang dia memiliki hawa nafsu di dalamnya. Tapi ketika dia tinggalkan hal tersebut karena cinta kepada Allah, maka dia akan merasakan bagaimana kecintaan yang sangat besar kepada Rabb-nya. Kemudian yang kelima, dari hal yang menyebabkan seorang hamba cinta kepada Allah adalah dia selalu merenungi nama-nama dan sifat-sifat Allah, memperhatikan kandungannya dan memperhatikan pengaruh-pengaruhnya di dalam kehidupan. Dan ini adalah taman sorga. Siapa yang masuk di dalamnya, dia pasti akan melihat dan akan merasakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, dari hal yang mendatangkan kecintaan kepada Allah adalah menyaksikan bagaimana kebaikan Allah kepada kita. Betapa banyak nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, nikmat yang zahir maupun yang batin. Apabila nikmat-nikmat tersebut kita renungi, kita hitung-hitung di dalam diri kita, lalu kita mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan mengantar seorang hamba untuk cinta kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, ya, dari hal yang menyebabkan seorang hamba itu cinta kepada Allah apabila hatinya itu tunduk secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tunduk secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan hati di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah hal yang sangat agung. Kata Ibnu Al-Qayyim, tidak ada ibarat yang bisa menggambarkan makna ini secara persis kecuali hanya sekedar nama-nama dan ibarat-ibarat saja. Iya, hakikatnya ini adalah hal yang sangat agung sekali dan sangat menakjubkan. Kemudian yang kedelapan, di antara hal yang mendatangkan, menyebabkan seorang hamba cinta kepada Allah adalah dia bersendirian di waktu bermunajat kepada Allah. Ya, khususnya di sepertiga malam terakhir dengan beribadah kepada Allah, membaca Al-Qur'an. Kemudian dia beradab dengan etika seorang hamba kepada Rabb-nya, ya. Lalu dia tutup dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara sebab yang sangat besar mendatangkan kecintaan untuk seorang hamba kepada Rabb-nya. Kemudian yang kesembilan adalah dia duduk dengan orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang salih yang jujur, orang-orang yang salih dan jujur. Karena apabila dia duduk dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang salih, maka dengan orang-orang yang salih yang cinta kepada Allah, maka hal tersebut juga akan memberikan manfaat kepadanya untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, dan ini adalah pokok perkara, Ibnu Al-Qayyim berkata bahwa hal yang menyebabkan seorang itu cinta kepada Allah, dia menghindari segala sebab yang bisa memisahkan antara hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang menyebabkan hati itu jauh dari Allah, menyebabkan hati itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala, kalau dia putus, dia tinggalkan, pasti dia akan merasakan